Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Fa idza 'arafta, maka apabila Anda telah mengetahui anna syirka, bahwa sesungguhnya syirik, idza khalata al-ibadata afsadaha, apabila khalata al-ibadata, mencampuri satu ibadah, menodai satu ibadah, afsadaha, syirik itu merusak ibadah, wa ahbatal amala, dan menggugurkan amalan, wa sara sahibuhu, dan menjadilah pelakunya, minal khalidina finnar, termasuk dari orang-orang yang kekal dalam neraka. Berarti syirik yang dimaksud di sini, fa idza 'arafta anna syirka, ya, syirik yang dimaksudnya adalah syirkul akbar, syirik besar. Ini yang menggugurkan seluruh amalan dan menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Apabila Anda telah mengetahui hal itu, 'arafta, Anda mengetahui, anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Bahwa sesungguhnya ahamma ma'alaik, perkara yang paling penting atasmu, perkara yang paling urgen atasmu adalah ma'rifatu dhalik, mengetahui hal itu. Mengetahui syirik. Ya, la'allallah, semoga Allah an yukhlisaka, menyelamatkanmu, menyelamatkanmu, min hadhihi syabakati, dari jerat ini, dari jerat syaitan, ya, jerat syirik, ya, wahiya asyirku billah, min hadhihi syabakati wahiya asyirku billah, dari jerat ini, ya, jerat syaitan itu apa? Asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Alladzi qala Allah Ta'ala fih, yang Allah Ta'ala berkata, berfirman tentangnya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah daripada syirik. Lima yasa, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, An-Nisa 48. Wadhalika, dan hal itu, bima'rifati, dengan mengetahui, arba'i qawa'idah, empat kaidah, dzakarahallahu Ta'ala fi kitabih. Empat kaidah yang dzakarahallahu, Allah sebutkan empat kaidah itu, Allah Ta'ala menyebutkannya fi kitab, dalam kitabnya. Barakallahu fikum. Nah, ini mata yang kita pelajari syarahnya. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah, fa idza 'arafta anna syirka idza khalata al-ibadata, yani ucapan al-Mati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza 'arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha أحبت العمل وصار صعبة من الخالدين في النار. نعم. أي ما دام أنك عرفت التوحيد, يأتو ما دام سلاما أنك عرفت التوحيد, سلاما أنت mengetahui التوحيد, وهو إفراد الله بالعبادة, yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah, jadikan Allah satu-satunya disembah. Yajibu an ta'rifa ma huwa syirku. Yajibu an ta'rifa ma huwa syirku. Wajib atasmu mengetahui apa itu syirik. Apa itu syirik? Li'anna alladhi la ya'rifu syai'a yaqa'u fih. Li'anna alladhi la ya'rifu syai'a yaqa'u fih. Karena sesungguhnya orang yang la ya'rifu syai'a, tidak mengetahui sesuatu, yaqa'u fih, dia akan terjatuh, terjerumus dalam sesuatu yang tidak diketahuinya itu. Ya. Jadi jika Anda tidak tahu syirik, hakikat syirik, ya dikhawatirkan terjerumus dalam syirik. Berarti falabudda, maka harus, mesti, annaka ta'rifu, bahwasanya Anda mengetahui anwa' asyirki, macam-macam syirik. Ya, aneka ragam syirik. Min ajli an tajtanibaha. Min ajli an tajtanibaha, dalam rangka Anda menjauhinya. Ya, menjauhi macam-macam syirik itu. Nah, li'anna Allah haddara min asyirk. Li'anna Allah, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala haddara min asyirk, telah memberi peringatan dari syirik. Ya, mengingatkan tentang bahaya syirik. Waqal, Allah mengatakan, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru maduna thalika liman yasha', dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah daripada syirik. Ya, daripada itu, yang daripada syirik. Lima yasha, bagi siapa Allah kehendaki. Fahada syirku alladhi hada khataruhu. Fahada syirku. Maka ini syirik. Ya, inilah syirik. Alladhi hada khataruhu. Yang ini bahayanya, kita dengar dalam ayat bahwa tidak ada ampunannya di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik dan dia tidak bertobat. Ya. Dia meninggal dunia dengan status sebagai musyrik. Ya. Tanpa tobat. Maka tidak ada ampunannya di sisi Allah Ta'ala. Nah, jika tidak ada ampunannya di sisi Allah Ta'ala, berarti menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya dan tidak akan bisa masuk jannah selamanya. Wa huwa annahu yahrimu minal jannah. Yahrimu minal jannah. Wa huwa annahu yahrimu minal jannah. Nah, yuharramu minal jannah. Yaitu dia diharamkan dari surga. Tidak akan masuk surga selamanya. Kekal dalam neraka. Innahu mayusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Sungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh Allah akan mengharamkan atasnya surga. Al-Maidah 72. Ya. Wa yuharram min al-maghfirah. Dan dia terhalangi dari ampunan. Ya, tidak akan dapat ampunan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, tadi sudah jelaskan maksudnya. Ya, liman mata wa huwa ala syirik. Bagi orang yang meninggal di atas kesyirikan dengan status musyrik tanpa taubat. Nah, idan jika demikian, ya, طيب هذا خطر عظيم ini bahaya besar ya. Nah, bahaya besar. Telah kita dengar apa resikonya, bahayanya. Nah, dua di sini disebutkan, annahu yahrimu minal jannah. Nah, yahrimu minal jannah, yahrimu minal jannah, yahrimu minal maghfirah. Terhalangi dari surga, terhalangi dari ampunan Allah. Nah, dalil yahrimu minal jannah, innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljannah. Dalil annahu yahrimu minal maghfirah. Ayat disebutkan di atas, di mana innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Naam, dihafalkan ayatnya ya. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Ma lidh-dhalimin min ansar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Tayyib, yahrimu minal jannah, yahrimu minal maghfirah. Tayyib, khatarun 'adzim. Idan, jika demikian hadha khatarun 'adzim. Ini adalah bahaya besar. Bahaya besar. Naam. Syaqawah abadiyah, kesengsaraan selama-lamanya. Jika tidak bisa masuk jannah dan tidak bisa dapat ampunan Allah Ta'ala, berarti minal khalidina fil nar, termasuk kekal dalam neraka. Wal'ayadz billah. Yajibu alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatar. Yajibu alaik, wajib atasmu an ta'rifahu, mengetahuinya, mengetahui syirik. Qabla ayyi khatar, sebelum bahaya lainnya, bahaya apapun, sebelum ya bahaya apapun selainnya, yang bahaya yang paling pertama Anda ketahui adalah bahaya syirik. Ya. Li'anna syirka dhallat fihi afhamun wa uqul. Li'anna syirka, karena sesungguhnya syirik, dhallat fihi, telah sesat di dalamnya ya afhamun, pemahaman-pemahaman, wa uqul, dan akal-akal. Allahul musta'an. Lina'arif ma huwa syirku minal kitab wa sunnah. Lina'arif, hendaknya kita mengetahui apa itu syirik, ma huwa syirku minal kitab wa sunnah, apa itu syirik dari Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadith, hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu ma haddara min syai'in illa wa yubayyinuh. Allahu ma haddara min syai'in illa wa yubayyinuh. Allah tidaklah mentahdir, memberi peringatan dari sesuatu, illa wa yubayyinuh, kecuali mesti Allah menjelaskannya. Jelas. Ya. Wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuh. Dan tidaklah Allah merintahkan sesuatu kecuali Allah menjelaskannya, linnas, kepada manusia dan jin. Mesti. Fahuwa, maka Allah, dia Allah, lam yuharrimas syirka, tidaklah Allah mengharamkan syirik, wa yatrukahu fahuwa lam yuharrimas syirka. Wa yatruku mujmalan. Dan Allah membiarkannya mujmalan. Ya. Yani membiarkannya global begitu tanpa ada kejelasan. Nah, tidak mungkin begitu. Baik. Ya itu maksudnya di sini bahwa tidak ada Allah mengharamkan syirik dan membiarkannya global, terkatung-katung perkaranya, tidak jelas begitu. Bal Akan tetapi bayyanahu fil Qur'anil Azim, Allah menjelaskannya dalam Al-Qur'anil Azim. Wa bayyanahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskannya dalam as-sunnah. Nah. Bayanan syafian dengan penjelasan yang jelas. Nah, dengan penjelasan yang jelas, yang mencukupi, ya, yang mencukupi, memberi jawaban setiap pertanyaan yang muncul tentang syirik. Baik. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك. Jadi apabila kita ingin mengetahui apa itu syirik, ya, narji'u ilal kitabi was sunnah, maka kita kembali saja kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kembali saja kepada Al-Quran As-Sunnah jika ingin tahu apa itu syirik. Hatta na'rifa asy-syirka, hingga kita mengetahui apa itu syirik. Wala narji'u ila qawli fulan. Nah, dan kita tidak merujuk kepada ucapan fulan. Jangan merujuk ke ucapan fulan. Kita merujuk ke Al-Kitab was-Sunnah. Narji'u ila Al-Kitab was-Sunnah. Nah, wahada sayati. Baik. Ya. Bisa difahami jadi maksud penjelasan ini, ya, bahwa camkan baik-baik perkara paling penting, paling urgen yang pertama kali harus diketahui, ya, agar diwaspadai karena paling bahaya, karena akan menyengsarakan hidup selamanya dunia akhirat, yaitu syirik. Ya, yakni mengetahui tauhid dan mengetahui lawan tauhid, yaitu syirik. Naam. Kemudian marji'nya, ya, referensi yang untuk mengetahui apa itu syirik, Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Allah, ya, tidak membiarkan perkara ini, ya, global. Nah, global tanpa kejelasan. Nah, jadi masalah syirik itu mubayyanan fil Quran was-Sunnah, bukan mujmalan, bukan diglobalkan. Tidaklah Allah SWT mengharamkan syirik dan dibiarkan global begitu. Nah, ya, Allah tidaklah membiarkannya global. Tetapi Allah, ya, beri penjelasan, jadi mubayyan. Nah, nah, ini, ya. Nah, kemudian di mata dikatakan hal itu dengan mengetahui, mempelajari empat, ya, kuaid. Nah, empat kaidah inilah al-kuaidul arba. Nah, kita akan pelajari satu persatu, insyaAllah ta'ala. Nah, ya, naktafi bihadal qadar. Qadar bismillahirrahmanirrahim. Baiklah.